Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Fala hawla wa la quwwata illa billah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر الإخوة جماعة صلاة الصبح رحمني الله وإياكم semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Sejenak insyaAllah di pagi hari ini kita melanjutkan telaah dari kitab Khulasatu Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Di pertemuan sebelum ini telah kita baca bab yang ke 10 poin yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa kana qawmuhu وعشيرته يحبونه حبا عظيما ويحترمونه احتراما زائدا. وكان قومه dan adalah kaumnya, yaitu kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Mekah dan seluruh kabilah dan semua yang mengenalinya, wa ashiratuhu dan keluarganya, keluarga Bani Hashim atau Quraisy atau keturunan dari Abdul Muttalib, yuhibbunahu hubban azima, mereka semuanya mencintainya, yuhibbunahu, senantiasa mencintainya, hubban, dengan perasaan cinta, azima, yang sangat besar, wayahtarimunahu, dan senantiasa menghormatinya, ihtiraman zaida, dengan penghormatan yang lebih. Kemarin telah kita terjemahkan dan juga telah sedikit kita memberikan tambahan uraian bahwa tidak ada satupun dari orang-orang Mekah, terkhususnya kabilah Quraisy dan seluruh kabail, kecuali mereka semuanya mencintai dan menghormati, mencintai dan menghormati. Sebagaimana poin yang pertama, sifat-sifat yang mulia yang melekat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sesuatu yang sangat mengagumkan masyarakat Mekah. Tidak ada yang melihatnya kecuali mencintainya. Tidak ada yang berbicara dengannya kecuali akan mendengarkan dengan penuh seksama. Nabi sallallahu alaihi wasallam di semua ucapannya sangat diperhatikan. Bahkan kiranya bercanda pun Nabi dengan canda yang senang didengarkan. Dalam arti tidak ada unsur dusta. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa peristiwa yang besar di Mekah yang terjadi kala itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikutinya. Yang terakhir kita baca adalah renovasi Ka'bah dan pengembalian posisi Al-Hajarul Aswad pada tempatnya. Di saat masyarakat Mekah, Quraisy dan para kabilah yang hampir saja terjadi pertumpahan darah. Oleh sebab itu wajar, apalagi masyarakat Mekah dan keluarganya, mereka mencintainya. Bahkan mereka, orang-orang Mekah, tokoh-tokoh Mekah, ingin menikahkan para putranya dengan putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa putri yang pertama? Yang sulung siapa namanya? Coba urutkan kembali. Yang sulung siapa namanya? Putri Nabi yang sulung. Nah, urutkan. Ayo, sebutkan. Yang pertama siapa? Hah? Siapa? Zainab radhiyallahu ta'ala anha, barakallahu fiik. Kedua. Kedua. Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang ketiga. Ummi Kulthum radhiyallahu ta'ala anha. Yang keempat. Siapa? Fatimah, yang paling bungsu dari putri Nabi adalah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Zainab menikah dengan tokoh Quraisy, Al-As bin Abi Rabi'. Dengan kisah pernikahan yang pilu, haru, perjuangan seorang istri untuk supaya menjadi sebab petunjuk bagi suaminya. Zainab bersabar dengan kekufuran dan kesyirikan suaminya. Bertahan dalam kurun waktu yang lama, bahkan ketika menjadi tawanan kaum muslimin, menjadi tawanan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainab berupaya untuk membebaskan, berupaya untuk membebaskan dengan tebusan untaian perhiasan yang merupakan hadiah dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha, ibundanya, dijadikan sebagai tebusan untuk suaminya yang kufur. Dan subhanallah, dia mendapatkan petunjuk. Tentunya kala itu masih belum ada larangan pernikahan antara muslim dengan non muslim, baik wanita ataupun pria. Yang berikutnya, tanda bukti masyarakat Mekah itu yuhibbunahu, menghormati dan mencintai, adalah Ruqayyah. Ruqayyah menikah dengan siapa? Dengan putrinya Abu Lahab. Abu Lahab tidak mau didahului, harus nikah anaknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nikah dengan Ruqayyah? Utbah ibn Abi Lahab. Utbah ibn Abi Lahab. Yang walaupun nanti diceraikan. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuarakan dakwah dikala masyarakat Mekah dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kabarkan kepada mereka, sekiranya ada pasukan berkuda yang akan menyerbu kalian di pagi hari ini, kuntum musaddiqi, apakah kalian akan yakin percaya pada aku? Serempak mereka, Abu Jahal, Abu Lahab, masyarakat Mekah menyatakan, sekalipun wahai Muhammad, kami tidak pernah mendapatkan kedustaan darimu. Baru setelah itu Nabi mengabarkan, menyeru mereka kepada la ilaha illallah. Marah Abu Lahab. Dan dengan serta-merta memaksa putrinya untuk cerai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memaksa putranya. Tidak tanggung-tanggung Abu Lahab itu menikahkan dua putranya dengan dua putri Nabi. Ini Abu Lahab. Utbah ibn Abi Lahab itu menikah dengan siapa? Ruqayyah. Adiknya Ummi Kulthum nikah dengan adiknya Utbah, yaitu Utaybah ibn Abi Lahab. Jadi anak Abu Jahal itu ada yang namanya Utbah, semuanya berdasar dengan akar kata yang sama. Utbah, Utaybah, Mut'ib, Durrah, Khalidah, ini nama anak-anaknya. Dan anak-anaknya kelak menjadi pahlawan Islam. Anak dari Abu Jahal ini. Cerai dari putri Nabi, cerai daripada Ruqayyah, tapi kelak menjadi pahlawan besar. Termasuk salah seorang yang kokoh pada perang Hunain, yaitu Utbah ibn Abi Jahal. Semua anak Abu Jahal masuk Islam setelah Fathu Mekah, kecuali satu, yaitu Mut'ib. Kecuali Utaybah. Tapi selain daripada Utaybah, semua masuk Islam. Ini cobaan yang sangat berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga turun firman Allah Subhanahu wa taala, apa? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ini celaan dan sanksi langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab, yang dulu teramat sangat menghormati, mencintai, menikahkan dua putranya dengan dua putri Nabi, menjadi penentang pertama dan dipaksa untuk diceraikan. Maka diceraikanlah Ruqayyah dan Ummi Kulthum, yang kelak kedua-duanya akan menikah dengan siapa? Utsman ibn Affan, menikah dengan Ruqayyah. Ruqayyah wafat, menikah dengan adiknya Ummi Kulthum. Dan semua putri Nabi wafat di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Fatimah. Kecuali siapa? Fatimah. Fatimah akan menikah dengan siapa nanti? Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Fatimah punya putri, dinikahi nanti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Terus memang subhanallah, ummah yang mulia. Baik, ini bukti bahwa kaumnya itu sangat menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, perhatikan, wa kana, kata-kata wa kana adalah untuk menceritakan sesuatu yang telah terjadi atau untuk melekatkan sebuah sifat yang ada pada seorang. Itu pakai kata-kata kana. Umpamanya saya katakan, untuk menceritakan sesuatu yang pernah terjadi. Kana Muhammadun Naiman. Bahwa dulu Muhammad itu pernah tertidur. Kana Naiman. Atau untuk sifat yang melekat pada diri seorang, dia orang tukang tidur, ngantuan. Dikatakan kana Muhammadun Nawwaman. Na'sanan, orang yang suka tidur. Letak, katakan kalau bahasa kita, asal letak pantat bersila langsung apa? Khusyuk ya. Nah, ini namanya Nawwaman. Mensifatinya dengan kata-kata kana. Kana fulanun Nawwaman, tukang tidur. Atau kana fulanun Naiman, dia dulu tertidur. Ini kita gunakan kata-kata kana. Yang kalau dalam terjemahan letter luck sering kita terjemah dengan kata-kata dan adalah. Tapi dalam penerjemahan yang sesuai dengan tata bahasa kita, baru tentu seperti ini mungkin akan aneh kalau kita menerjemahkan buku dan adalah sebagai bentuk pembukaan, tentunya kurang atau tidak menjadi sesuatu yang terbiasa. Wa kana qaumuhu wa ashiratuhu, dan adalah kaumnya dan keluarganya, yuhibbunahu hubban 'azima. Di sini kata-kata yuhibbunahu, perhatikan ketika disebutkan sebuah pekerjaan atau kata kerja yang menggunakan fi'il mudhari', yang menggunakan fi'il mudhari', perhatikan sebuah kata kerja yang menggunakan fi'il mudhari', maka di antara maknanya menunjukkan terjadinya sesuatu dengan sifat berkesinambungan. Maka diterjemahkan yuhibbunah, senantiasa mencintainya. Tidak pernah sebelumnya mereka membencinya sekalipun. Makanya digunakan fi'il mudhari', senantiasa mencintainya. Senantiasa mencintainya. Makanya kalau antum ingin menyampaikan sebuah kebiasaan dalam keseharian, akan lebih tepat setelah menggunakan kata-kata kan, sebutkan fi'il mudhari'. Gunakan fi'il mudhari'. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin gunakan present continuous tense, jadi langsung menunjukkan itu sedang terjadi atau sesuatu yang terus terjadi. Wa kana yuhibbuna. Kemudian di sini hubban 'azima. Yuhibbunahu hubban 'azima. Mereka mencintainya dengan perasaan cinta. Ini nanti di dalam nahwu tentunya dibahas. Yuhibbuna, mereka mencintai, hubban, dengan perasaan cinta. Itu sudah merupakan ta'kid. Ditambah dengan azima, berarti perasaan cinta yang demikian besar. Cinta yang besar. Ketika ada tambahan hubban azima, hubban jamma, hubban zaida, berarti diiringi dengan keterkaguman. Diiringi dengan apa? Keterkaguman. Kalau dikatakan yuhibbun, mereka mencintai, mungkin sekedar cinta saja atau sekedar senang. Tapi ketika ditambahkan yuhibbunahu hubban, dan hubban ditambahkan lagi dengan sifat yang lainnya, ini memiliki makna penekanan makna dari kata sifat yang disebutkan. Yang teriringi tentunya kalau di sini hubban azima, yaitu memang kecintaan yang diiringi dengan keterkaguman. Wa yahtarimunahu ihtiraman zaida. Dan demikian pula mereka senantiasa, coba perhatikan cara menerjemahkannya, fi'il madhi dari sebuah kisah yang diawali dengan kan, kita terjemahkan dan senantiasa, walaupun kata-kata senantiasa tidak ada, tapi antum bisa terjemahkan demikian dengan memahami kedudukan fi'il mudhari yang memiliki makna senantiasa terjadi. Ingat kemarin yang sudah kita sampaikan, ciri umum fi'il mudhari diawali dengan apa? Salah satu dari empat huruf. Yang pertama apa? Ciri fi'il mudhari itu pasti diawali dengan salah satu dari berempat ini. Anaitu. Diawali dengan apa? A, nun, ya, atau ta. Anaitu. A, azhabu. Nun, nazhabu. Ya, yazhabu. Ta, tazhabu. Selesai. Tidak ada fi'il mudhari kecuali akan pasti dan wajib, wajib diawali dengan salah satu dari keempat huruf yang nanti di ilmu nahwu dikatakan huruf mudhara'ah. Huruf apa? Mudhara'ah, yang ketika masuk akan menjadikan kata kerja itu praktis menjadi kata kerja yang bersifat sedang atau senantiasa terjadi. Baik. Wa yahtarimunahu ihtiraman. Ihtiraman ini juga penekanan, benar-benar penghormatan yang spesial. Yahtarimunahu ihtiraman. Cukup dengan kata-kata yahtarimun, dia menghormati, selesai. Tapi dengan ditambahkan ihtiraman, memiliki penekanan. Berarti benar-benar Rasulullah diposisikan di kalangan masyarakat, dihormati dan sangat dihormati. Ditambah lagi dengan penekanan zaida. Apa zaida? Yang berlebih. Zaid itu suatu yang berlebih. Baik. Ini yang kedua. Baik, kita masuk poin yang ketiga. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qad hafizahu Allah منذ صغره من أعمال الجاهلية فلم يشرب خمرا ولم يسجد لصنم وقد dan sungguh حفظه telah dijaganya. Siapa yang menjaga? Allahu. Mundhu, semenjak sigharihi, masa kecilnya. Masa kecil Nabi. Dijaga dari apa? Min a'malil jahiliyati. Dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Falam. Dan tidak pernah yashrab, tidak pernah sama sekali yashrab, meminum khamran, khamr, walam, dan tidak pernah sama sekali yasjud, bersujud, li sanamin, untuk sanam, untuk berhala. Ma'asyiral ikhwah, poin yang ketiga ini hafizakumullah, diingatkan kepada kita bukti bahwa beliau adalah al-Mustafa, bukti bahwa beliau adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukti dari apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha nadhara ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khairal qulub fastaghahu li nafsihi. Allah melihat hati dari seluruh hati yang dimiliki oleh para hambanya, dan Allah dapatkan hati yang terbaik, dan Allah Maha tahu tentunya hati yang terbaik dari seluruh hambanya adalah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hati yang paling baik hanya dimiliki oleh beliau. Sehingga subhanallah, dengan hati yang terbaik ini yang Allah sempurnakan tentunya dengan masa, ingat, pembedahan hati Nabi, walaupun tidak disebutkan dalam kitab ini atau dalam risalah yang kita baca, tapi di masa kecilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah dan diambil bagian hatinya, kemudian dicuci bagian dalamnya yang merupakan bagian daripada syaitan yang setiap kita ada dan bisa menggoda. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibersihkan. Maka subhanallah, bukti penjagaan Allah kepada nabinya dan juga lembaran sejarah dari semenjak usia kecil hingga dewasa, hingga diangkat oleh Nabi, sebenarnya tidak ada celah dan tidak sewajarnya untuk mereka mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga penjagaan Allah ini bukti apa yang dikatakan al-asmah ma'sum yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada qaul, ada pendapat, tapi ingat, ini hanya pendapat. Sampai-sampai ada pendapat bahwa yang ma'sum secara totalitas itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ma'sum secara totalitas. Kenapa? Kenapa para nabi yang lainnya maksumnya, kata mereka, tidak secara totalitas. Terjadi sebuah kejadian. Ada seorang nabi yang pernah memukul hingga mati yang dipukul. Nabi belum pernah. Saking kuatnya dia menghantam. Terjadi apa yang terjadi? Nabi yang kecewa sehingga ditinggalkan kaumnya. Ditinggalkan kaum ya. Hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada nabi, ditelan ikan bawahnya. Ini kata para ulama membuktikan bahwa ismah nabi sempurna. Ismah nabi apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurna. Sampai demikian sebagian para ulama. Ada yang menyatakan maksum secara totalitas. Tapi ini pun juga sudah menjadi bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul bashar, pemimpin manusia yang paling utama, orang yang memiliki hati yang paling bersih, sebagaimana kata Nabi, "Anna atqakum," aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling bertakwa. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjaga min amalil jahiliyyati, perbuatan-perbuatan jahiliyah. Coba antum bayangkan bagaimana sejarah itu mungkin akan berbelok atau menjadi kesempatan bagi para musuh-musuh Islam untuk menghantam, untuk mendiskreditkan Nabi dan bahkan ajaran yang dibawa oleh Nabi ketika mereka mendapatkan celah bahwa Nabi pernah melakukan ini umumnya dari perbuatan jahiliyah. Coba bayangkan. Tapi ternyata subhanallah, tidak pernah Nabi melakukan perbuatan jahiliyah sama sekali. Bahkan dari yang sebelumnya halal. Tapi yang bersifat merusak, Nabi tidak pernah melakukan. Falam yashrab khamran. Nabi tidak pernah meminum apa? Khamr. Saya tanya kepada antum, khamr diharamkan di mana? Di Mekah atau di Madinah? Mekah atau Madinah? Ah, yakin? Mekah atau Madinah? Madinah. Yang ketiga, turunnya ayat innamal khamru hingga terakhir, subhanallah, kaum muslimin mengeluarkan minuman keras mereka yang menyimpan di botol, yang menyimpan dalam tembikar, yang menyimpan apapun, bahkan yang akan sedang meminum langsung mereka tumpahkan. Karena karakter para sahabat dalam menerima perintah Allah, dalam menerima larangan Allah, itu tidak ada kata selain satu kata, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Karakter yang tidak pernah menyatakan lima. Kenapa demikian ya Rasulullah? Kenapa dilarang? Tidak pernah. Sami'na wa ata'na. Yang bahkan mereka mengikrarkan akan kesetiaan mereka yang tanpa batas. Dengan menyerang, kalau seandainya engkau perintahkan kepada kami untuk menyelami lautan, kami semuanya para sahabat akan menyelami lautan. Tidak pikir panjang. Kalau yang merintahkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khamr yang dahulunya mubah, yang sangat terbiasa masyarakat Mekah itu meminumnya, bahkan dikala beliau diutus menjadi Nabi di Mekah pun juga belum diharamkan, ternyata Nabi belum pernah meminum khamr sama sekali. Nabi belum pernah meminum khamr. Ada sebuah aliran di Indonesia di tahun 85, aliran sesatnya, yang membuat masa itu dibagi dengan masa Madani dan Makki, masa etapa tahapan dakwah Mekah. Karena ini masih tahapan Mekah, kata mereka khamr belum diharamkan, sehingga mereka meminum khamr. Mereka meminum apa? Khamr. Ini bentuk kejahilan. Ini merupakan bentuk kebodohan dalam memahami nusus. Dengan alasan kita berdakwah mengikuti cara Nabi. Kita berdakwah mengikuti apa? Cara Nabi. Kalau demikian, dengan apa yang mereka katakan, kita akan bertanya kepada mereka, apa juga kamu tidak berpuasa? Coba syariat Allah, Allah sempurnakan itu di mana? Akhirnya benar-benar menjadi orang yang tidak melakukan apapun. Dengan alasan masa Mekah. Etapa Mekah. Kalau ditanya sampai kapan? Ya sampai mereka semuanya tahu tauhid. Sehingga bisa jadi sampai mati juga enggak sholat. Wallahul musta'an. Namanya aliran Isa Bugis, mungkin pernah dengar, tahun 85 ya. Itu besar sekali aliran Isa Bugis. Falam yashram khamran walam yasjud li sanamin. Apalagi ini poin yang berikut ini, dan tidak pernah sama sekali bersujud kepada sanam berhala. Sanam subhanallah. Ini memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana nanti di bab berikutnya yang ke-11 tidak pernah terletakkan dahinya untuk bersujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada para nabi yang mengawali dengan kesyirikan. Ada kalanya kita juga mungkin tidak faham Ketika ditanya, apakah ada nabi yang mengawali kehidupan dakwahnya dengan kesyirikan? Ada. Siapa? Nabi Ibrahim, katanya. Apa? Allah sebutkan dalam Al-Quran, katanya. Nabi Ibrahim melihat apa? Bulan. Ketika tenggelam, oh ini bukan Tuhan saya. Tidak memahami alur cerita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana beliau ingin memberikan bantahan. Kemudian sebagian para da'i menyatakan Nabi Ibrahim dulu juga berbuat syirik. Ini kefatalan. Sangat fatal dalam memahami nas dikala memang tidak membaca tafsir daripada ayat-ayat yang seperti ini. Tidak ada nabi yang mengawali kehidupannya menjadi orang fasik. Tidak ada nabi yang mengawali kehidupannya menjadi orang musyrik. Ingat, itu penting. Kalau selain nabi, keadaan sebagaimana yang kita lihat tentunya dan yang kita baca. Dahulunya, walaupun dia sebagai wali Allah, tapi dahulunya mungkin ini, mungkin itu wajar. Baik. Waqad hafizahu Allah mundu sighar. Benar-benar Allah jaga beliau dari usia dini. Tidak ada dan tidak pernah melakukan sesuatu yang dikatakan menjadi celah untuk mendiskreditkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwah, kalau kita belajar biografi dan semangat membaca biografi tokoh, tidak ada yang memang benar-benar lebih wajib untuk antum kenali melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang sempurna seperti ini, kenapa kalian tidak baca? Dikala kita membaca biografi yang lainnya yang penuh dengan kekurangan, apalagi dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir, Allah musta'an. Baik, wa qad hafizahu. Perhatikan kata-kata qad dalam al-fawaid lughawiyah tentunya berikutnya. Kata-kata qad merupakan kata tambahan, kata penunjang, kata imbuhan yang apabila ditambahkan dengan fi'il madhi, dengan kata kerja yang telah lampau, memiliki makna penekanan kejadian dari kata kerja yang disebutkan. Hafidha menjaga. Qad hafidha benar-benar telah menjaga. Ini penting. Apabila tersebutkan setelah qad fi'il madhi, ini dicamkan, difahami, dan jangan pikirkan yang lainnya dulu. Patenkan ini dulu, bahwa qad ketika beriringan dengan fi'il madhi maka berarti penekanan makna. Sudah saya sampaikan, hal akalta, apakah kamu telah makan? Naam akaltu. Yang bertanya kurang yakin, dia bertanya lagi, hal akalta, dengan nada yang agak tinggi, maka kita pun menjawabnya cukup dengan memberikan tambahan qad. Naam qad akaltu, sungguh aku benar-benar telah makan. Tapi dari sesuatu yang telah terjadi, dari sesuatu yang telah terjadi. Bahasa Arab itu tidak mengenal kata kerja basa-basi. Tidak mengenal kata kerja apa? Basa-basi. Kalau orang kita kan, iya benar saya sudah makan, tapi belum makan. Ya, ketika dia bertamu, umpamanya, ayo silakan, nikmati. Oh, saya sudah kenyang. Kemarin kenyangnya sebenarnya, sekarang lapar, tapi karena menggunakan kata basa-basi. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab tidak ada. Tidak ada kata basa-basi. Makanya kalau dalam agama kita yang ada, idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia memanggil kamu, penuhi panggilannya, enggak usah basa-basi. Enggak usah basa-basi. Nah, idza da'aka fa'ajibhu. Baik. Qad hafidha. Kemudian kata-kata mundhu. Mundhu, semenjak atau sejak. Ketika disebutkan dan di belakangnya ada isim, baik kata benda ataupun kata sifat, maka harus dikasrahkan. Mundhu sigharihi, semenjak usia dini. Ingat, tidak boleh mundhu sigharuhu atau sigharahu, tetapi mundhu sigharihi, dikasrahkan. Ketika ada kata-kata mundhu, hafalkan ini, mundhu, mundhu, yang berarti semenjak atau sejak. Semua isim yang terletak setelahnya harus dikasrahkan. Mundhu sigharihi, semenjak usia kecil. Min a'malil jahiliyyati, min, dari, ingat kata-kata min ini juga sudah dibakukan dan dipatenkan dan antum sudah hafal dan terus akan kita ulangi untuk semakin melekat, bahwa kata-kata min juga demikian. Jika tersebutkan setelahnya isim, maka isim itu harus dikasrahkan. Wajib dikasrahkan. Min a'mali, min a'mali, tidak boleh min a'mala atau a'maru. Min a'mali al-jahiliyati, perbuatan-perbuatan di masa jahiliyah atau perbuatan-perbuatan masa jahiliyah. Coba sekarang antum perhatikan, kalau saya sebutkan ini perbedaan dalam bahasa Arab, coba antum sekarang renungi dan bagaimana kira-kira menerjemahkan saat saya membaca atau saat kita menuliskan a'malul jahiliyati dengan al-a'malu al-jahiliyatu. Ada bedanya. Yang satu pakai alif lam, yang kedua juga pakai alif lam. Al-a'malu al-jahiliyatu dengan yang pertama tidak pakai alif lam, yang kedua pakai alif lam. Artinya apa? Di majmu'kan menjadi sebuah kata majmu', atau diidhafahkan, disandarkan antara yang pertama dan yang kedua. Ada perbedaan maknanya. Coba perhatikan. Min a'malil jahiliyah. Artinya apa? Coba terjemahkan. A'mal itu perbuatan, jahiliyah, jahiliyah. Bagaimana terjemahannya? Amalan-amalan jahiliyah. Kalau sekarang, al-a'malul jahiliyah, apa artinya? Sama kan? Itu kalau dalam bahasa Indonesia sama mungkin. Tapi dalam bahasa Arab beda maknanya. Kalau a'malil jahiliyah, perbuatan orang-orang atau masa jahiliyah. Tapi kalau pakai al-alif wal lam, minal a'malil jahiliyah, dari perbuatan-perbuatan yang bersifat jahiliyah. Ingat, karena ketika kemarin sudah saya sampaikan, ketika ada kata sifat yang dilekatkan pada sebuah kata yang lainnya, maka mereka atau mereka kata-kata itu akan pasti mengikuti isim yang pertama. Isim yang pertama. Contohnya kemarin sudah kita contohkan kepada antum ya. Masjidun kabirun. Masjidun kabirun dengan al-masjidu al-kabiru dengan masjidul kabiri. Artinya beda semuanya. Coba antum perhatikan. Al-masjidu al-kabiru. Perhatikan. Al-masjidu al-kabiru dengan masjidul kabiri dengan apa? Coba perhatikan. Kalau al-masjidu atau al-masjidu kabirun, berarti ada tiga. Al-masjidu al-kabiru dengan masjidul kabir dengan al-masjidu kabirun. Artinya beda semuanya. Hanya permainan al-alif wal-lam. Permainan apa? Al-alif wal-lam. Maka permainan al-alif wal-lam itu menentukan makna. Maka nanti kalau dalam seorang faqih itu harus memahami ma'anil kalimat, sehingga dia bisa mengambil hukum dari al-aliful lam yang terjadi. Kemarin sudah kalau tidak salah kami ingatkan bahwa al-aliful lam itu memiliki banyak makna, memiliki banyak makna. Maka di sini barakallahu fiik, tidak akan mungkin hanya bermodalkan terjemah Al-Qur'an antum mentafsirkan. Makanya fenomena yang kadang-kala satu sisi kita apresiasi karena semangatnya, satu sisi kita sedih karena seakan-akan mereka mufasir semuanya. Kajian Jumat pagi umumnya keliling semuanya baca Quran, baca terjemah, kemudian setiap mereka mentafsirkan menurut bapak bagaimana, 1, 2, 3, 4, kemudian ketika terjadi silang pendapat beradu argumen. Dalam keadaan mungkin membaca Al-Quran tidak bisa, hanya bermodalkan apa, terjemah. Nah, ini sangat bahaya sebenarnya, sangat-sangat bahaya. Baik, itu tugas dalam ilmu nahwu ya. Al-masjidu al-kabiru, kalau gampangnya, kalau semuanya al-alif wal-lam, itu menjadi sifat mausuf, menjadi sesuatu yang disifati. Al-masjidu al-kabiru, masjid yang besar, yang besar, yang besar. Al-masjidu al-kabiru. Dan itu belum selesai kalau antum ingin menyusun kalimat. Karena kalau antum sekedar menulis al-masjidu al-kabiru, kalau terjemahannya dalam bahasa Indonesia masjid yang besar itu, belum selesai. Belum selesai. Tapi kalau al-masjidu kabirun, sudah selesai. Ini sudah jumlah susunan yang sempurna. Jadi kita terjemahkan, kalau al-masjidu kabirun berarti masjid itu besar. Ini namanya mubtada wa khabar. InsyaAllah antum sudah pelajari kemarin yang ikut daurah. Kalau masjidul kabir, masjidu al-kabiri, masjid milik pembesar. Masjidul kabiri. Ini uniknya bahasa Arab. Di sini perhatikan, min a'malil jahiliyah. Ini bukan sifat mausuf. Ini idhofah. Ini sebuah kata majmu' yang berarti, ingat kata majmu' dalam bahasa Indonesia, sapu tangan. Berarti sapunya untuk apa? Itu kata majmu' idhofah itu. Gampangnya demikian. Sapu tangan. Maknanya sudah berubah. Ini bukan penyebutan kata sifat. Ingat kalau dalam bahasa Indonesia kata majmu' tidak menunjukkan kata sifat. Demikian pula dalam bahasa Arab. Berarti a'malil jahiliyah, perbuatan-perbuatan masa jahiliyah. Baik. Berikutnya falam yashrab. Kata-kata lam, ingat apabila masuk fi'il mudhari', maka disukunkan. Ini asalnya demikian. Kalau ada kata-kata lam diiringi dengan fi'il, kata kerja yang diawali dengan anaitu, a, nun, ya, ta, maka akhirnya disukunkan. Falam yashrab, yang memiliki arti bahwa kejadian itu sama sekali tidak terjadi. Lam, lam, ingat falam nashrab, maka tidak pernah sama sekali. Antum menerjemahkan lam, ingat dengan kata-kata tidak pernah sama sekali, karena lam menunjukkan sesuatu yang tidak pernah terjadi. falam yashrab khamran, minuman keras atau khamr. Nah, demikian pula ini, walam yasjud, dan tidak pernah bersujud, apalagi bersujud, tidak pernah, lisanamin, untuk patung. Ada dua ya, ada sonam, ada wathan dalam bahasa Arab. Kalau sonam itu patung asalnya, wathan itu berhala. Sonam itu berbentuk patung manusia, patung hewan, patung yang terukir, itu sonam. Kalau wathan berhala, pohon ini yang dikultuskan, tempat yang dikultuskan, kubah yang dikultuskan, lebih umum maknanya. Maka dikatakan wathan itu berhala. Wathan berhala. Sonam patung. Sonam patung. Li sonamin. Lam, ingat kata-kata lam seperti ini juga menjadikan isim atau sifat, kata sifat, kata benda dikasrahkan. Li sonamin, tidak boleh li sonamun, tapi li sonamin. Baik. Ini yang ketiga. Insyaallah kita lanjutkan yang keempat pada pertemuan yang lainnya insyaallah taala. Sedikit yang kita baca, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.